بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita telah sampai pada ayat yang ke-52 di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang kafir, kaum musyrikin yang enggan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menginginkan agar masing-masing mereka itu mendapatkan kitab, lembaran-lembaran yang datang dari Allah secara langsung yang menerangkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang setelahnya, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Jadi inti permasalahannya adalah tidak beriman. Ya, itu hanya alasan-alasan yang sengaja yang dibuat-buat. Intinya adalah mereka tidak takut dengan hari akhirah. Kalla, sekali-kali tidak. Disebutkan dalam tafsir, laisal amru kama za'amu. Permasalahannya tidak seperti yang mereka sangka. Ya. Dari alasan yang mereka buat bahwa mereka baru akan beriman kalau ada kitab yang diberikan pada masing-masing mereka. Balil haqiqatu, namun hakikat yang sebenarnya, annahum la yakhafuna al-akhirah. Jadi ini sebenarnya intinya, mereka itu tidak takut akan kehidupan akhirat, tidak takut dengan yang namanya hari pembalasan. Bahkan mereka tidak mengimani, tidak meyakini, gimana mereka mau takut? Membenarkan saja tidak. Wala yusaddiquna bil ba'tsi wal jazaa, dan mereka tidak membenarkan adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan dari setiap amalan yang dilakukan. Kalla innahu tadhkirah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim ini bukan mengada-ada, bukan seperti yang dianggap oleh orang-orang kafir, asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Kalla ay haqqan. Di antara makna kalla adalah haqqan, benar adanya. Innahu tadhkirah, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu benar-benar peringatan. Apa yang disampaikan, apa yang terkandung di dalamnya itu adalah kebenaran semata. Bukan buatan Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan buatan siapapun dari manusia, namun itu adalah firman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan kepada hamba-hambanya. Kalla innahu tadhkirah, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu benar-benar peringatan. Ai haqqan annal Qur'ana mau'izatun balighatun kafiyatun litti'adhihim. Benar adanya bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu nasihat yang cukup. Nasihat yang sangat menyentuh, yang cukup untuk memberi nasihat kepada mereka dan peringatan. Ya. Jadi enggak perlu buat-buat alasan. Al-Qur'an itu sudah cukup. yang mengingkari Al-Quran sementara mereka benar-benar meyakini bahwa apa yang difirmankan, apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu bukanlah sebuah mantra, bukan mantra sihir, bukan bait-bait syair, bukan mantra perdukunan, dan tidak mungkin pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya, karena mereka benar-benar mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang ummi, enggak belajar membaca, enggak bisa. Gimana untuk membuat kalimat-kalimat yang demikian indahnya, yang penyair saja enggak mampu mendatangkan yang seperti itu. Kok diragukan? Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencukup sudah. Al-Qur'an cukup menjadi peringatan. Siapa yang ingkar sudah, maka dia kafir. Baik. Faman syaa'a dzakara. Maka siapa yang ingin, maka dengan Al-Qur'an itu dia akan mendapat peringatan. Itu sudah cukup. Ai faman arada litta'aba itta'aba bima fihi wa intafa'a bihudah. Barang siapa yang ingin mengambil nasihat, menjadikan Al-Qur'an sebagai nasihat, itu cukup baginya. Dia akan mengambil manfaat dengan petunjuk dan bimbingannya. Namun tetap saja itu kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mendapatkan hidayah itu tidak semua. Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pilihan, di mana Allah Azza wa Jalla memilih mereka menjadi hamba-hambanya yang diridhai, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Aywa ma yatta'izuna bihi, mereka tidak akan mengambil Al-Qur'an itu sebagai nasihat, sebagai penasihat dan pembimbing mereka kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ay illa ayyasha Allahu lahumul huda. Kecuali jika Allah mengharapkan, menghendaki untuk mereka itu hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah beri hidayah kepada seorang, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberi hidayah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mereka mengambil peringatan itu, mengambil pelajaran dari nasihat itu, kecuali yang Allah kehendaki bagi mereka hidayah. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa kembalinya kepada Allah. Ay huwa subhanahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala ahlun li ayyuttaqa wa yuta'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ditakuti dan ditaati. Dialah satu-satunya. Takut, bertakwa hanya kepada Allah. Taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul maghfirah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi ampunan. Ai wa ahlun li ayaghfira liman amana bihi wa ata'ah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni hamba-hamba yang beriman dan taat kepadanya. Maka akhir dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan tentang iqamatul hujjah, penegakan hujjah dengan Al-Qur'anul Karim itu sudah cukup. Tatkala mereka ingkar, maka mereka berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mereka bertakwa, mengambil nasihat dan peringatan dari Al-Qur'anul Karim. Karena memang hanya Allah lah yang berhak untuk ditakuti, untuk ditaati. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Al-Muddathir. Yang berikutnya kita memasuki surah Al-Muzzammil. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.